selama aku mencarimu, ku tak bertemu juga. Setelah kau tinggalkanku tanpa alasan yang jelas, teganya kau kini menghampiriku, meminta hatiku. Maunya apa lagi sekarang, apa lagi? Ku sudah bosan dengan kelakuanmu. Maunya apa lagi, sudah berapa kali ku sudah bosan denganmu, denganmu.